Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kita masuk kepada bab yang ketiga daripada kitab ini, yakni babus sabr, bab tentang as-sabr, kesabaran. Dan di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau membawakan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Di antara ayat yang dibawa oleh beliau adalah firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu ishbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan ayat ini telah kita baca dan kita telah pelajari kandungannya. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh beliau adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar dan kekurangan daripada harta benda serta kekurangan jiwa dan buah-buahan. Maka barang siapa di saat kami uji dengan ujian-ujian tersebut kemudian mereka bersabar, wabashiri sabirin, berita gembirakanlah orang-orang yang sabar tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah akan benar-benar menguji, menguji kita kaum muslimin. Ujian tersebut yang pertama adalah fi syai'in minal khauf, sedikit rasa takut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkadar ujian tersebut, dan Allah menyebutnya sebagai sedikit, bukan banyak. Kenapa? Karena rasa takut apabila hal tersebut diberikan dengan rasa takut yang memuncak, maka itu akan membawa kepada kebinasaan. Sedangkan Allah tidak menginginkan kebinasaan, sedangkan Allah menginginkan untuk hamba-hambanya adalah kebaikan. Maka ujian tersebut disesuaikan dengan kadar kita masing-masing. Allah Azza wa Jalla menyebutnya dengan fi syai' minal khauf. Dan rasa takut, karena rasa takut ini lebih besar dan lebih berat terasa daripada ujian-ujian yang lainnya, maka Allah sebutkan yang pertama kali. Orang yang diuji dengan rasa takut, tentunya dia tidak merasa aman dimanapun dia berada, karena rasa takut tersebut. Dan rasa takut yang merupakan ujian Allah, yang kemudian akan membawa kepada nilai keimanan dan pahala, adalah rasa takut disebabkan karena seseorang menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ini ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ahasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladzina qalu min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzil hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ak mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian menyangka bahwa diri kalian nanti akan masuk surga? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian menyangka kalian dalam kehidupan dunia berleha-leha dalam keadaan sukacita, bergembira, kemudian setelah mati masuk surga? Apakah demikian wahai kaum muslimin? Kata Allah, "Walamma ya'tikum matsalul ladzina qalu min qablikum." Dalam keadaan belum menimpa kalian, belum kalian rasakan seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masakumul ba'sa wa dharra. Tertimpa kepada mereka, orang-orang sebelum kalian, berbagai macam ujian-ujian, rasa takut yang memintik daripada perasaan-perasaan mereka, jiwa mereka. Al-Ba'ah ini mengena pada mentalitas, rasa takut yang mengena pada mentalitas. Wadara, musibah yang menimpa pada badan, pada fisik. Wazilu, dan mereka digoncangkan, yakni hati mereka, perasaan mereka digoncangkan dengan berbagai macam goncangan-goncangan rasa takut. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, sampai-sampai rasul dan orang yang beriman bersamanya mereka mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Karena begitu sangat berat himpitan daripada rasa takut dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah masih menyatakan bisyai' minal khauf, itu masih kecil, masih sedikit. Iya, sebesar apapun rasa takut di dunia ini, maka hitungannya adalah kecil, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibandingkan dengan rasa takut di hari kiamat, dibandingkan dengan goncangan-goncangan pada hari kiamat. Allah menyatakan, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wa tarawun nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Sungguh kengerian pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Nah, dibandingkan dengan hari kiamat, maka itu sama tidak ada apa-apanya. Yauma tarawunaha, pada hari itu, hari yang engkau melihat, tadhhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at. Wanita-wanita yang menyusui, mereka tinggalkan anak susuannya. Wa tadhhalu kullu dzati hamlin hamlaha, wanita-wanita yang sedang hamil menggugurkan kandungannya. Wa tarawna sukara, engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi karena melihat adab Allah yang sangat dahsyat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, kita akan diuji. Kaum muslimin, persiapkan diri-diri kita dengan sedikit rasa takut, dan sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman akan datangnya hari akhir, orang yang beriman bahwasanya dirinya nanti akan dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya, maka sesuatu yang paling menakutkan dirinya dalam kehidupan dunia adalah dosa. Yang paling menakutkannya, di saat seseorang terjatuh ke dalam dosa, dia tidak akan pernah bisa melupakannya, karena takut ini nanti akan menjadi petaka di hari kiamat. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa takut terhadap dosa-dosa yang dikerjakan. Jadi orang yang beriman yang paling baik dan paling kuat imannya bukan orang yang tidak pernah berdosa. Tidak ada yang seperti ini. Namanya manusia pasti dia akan berdosa. Dan justru dengan dosa yang dikerjakannya tersebut akan membawa kepada datangnya rasa takut. Orang yang paling paham terhadap dosa-dosanya, paling bisa introspeksi terhadap dosa-dosanya adalah para ulama. Karenanya Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang merasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Yang merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Karena mereka mengetahui tentang perbuatan-perbuatan yang telah mereka kerjakan, bahwa itu adalah di antara perbuatan tersebut ada dosa-dosa, terjatuh ke dalam dosa. Berbeda dengan orang-orang yang tidak paham, dia melakukan dosa siang dan malam dalam keadaan tidak ada rasa takut pada diri, bahkan dengan sangat mudahnya dia melupakannya. Sedangkan dosa-dosa tersebut takkan pernah terlupakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tercatat. Tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepantasnya bagi kita untuk senantiasa introspeksi, mengkoreksi diri-diri kita, terutama dalam perkara adalah dosa-dosa. Dan dosa ini tidak hanya sekedar akan membahayakan kehidupan di akhirat kita saja, bahkan dosa-dosa tersebut akan membuat kehidupan kita tidak tenteram di dunia. Orang-orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah, tidak mau menggubris peringatan-peringatan Allah, Allah akan berikan kepada dirinya kehidupan yang sempit. Itu adalah sesuatu yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yu'rid 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitan. Wa may yu'rid 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsuruhu yawmal qiyamati 'ama. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isatan dunka, maka baginya kehidupan yang sempit. Yakni kehidupan di dunia ini, kehidupan yang sempit. Karena Allah menyatakan setelahnya wa nahsuruhu yawmal qiyamati 'ama. Jadi kehidupan yang sempit itu adalah kehidupan dunia. Dalam salah satu penafsiran ulama yang lain, yakni kehidupan di alam kuburnya. Dia mendapatkan kehidupan yang sempit dalam alam kuburnya. Wa nahsuruhu yawmal qiyamati 'ama, dan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta pada hari kiamat nanti. Buta. Kalau Rabbul Mahzab banyak amal, waqad kuntu basyira, dia mengatakan bahwa Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta seperti ini, sedangkan dulu aku di dunia dalam keadaan bisa melihat. Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepada kamu peringatan-peringatanku, ayat-ayatku, lantas kamu melupakannya, kamu berpaling darinya, kamu tidak mempedulikannya, kamu tidak pernah mempelajarinya, tidak engkau jadikan sebagai pelajaran-pelajaran, tidak engkau amalkan. Telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, kamu melupakannya. Kata dalika yawma tunsa, pada hari ini kamu kemudian dilupakan. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Diberi mata tetapi tidak digunakan untuk melihat, yakni melihat kebenaran. Diberi telinga tidak untuk mendengar. Diberi hati tidak untuk berpikir, tidak untuk merasakan, tidak untuk menimbang, bukan untuk memahami. maka pada hari kiamat hanya akan menjadi penyesalan. Dan itulah al-khawfus syadid, al-adab, rasa takut yang paling besar dan adab di hari kiamat. Alhamdulillah. Maka di sini orang-orang yang beriman akan diuji dengan sedikit rasa takut di dunia, menggantikan untuk menghilangkan rasa takut di akhirat mereka di hari kiamat nanti. Waktu dan juga sedikit rasa lapar, diuji dengan kelaparan. Yakni ada dua macam makna dari kalangan para ulama yang menjelaskan, yang menafsirkan ayat ini. Yakni Allah SWT menciptakan satu penyakit wabah. Wabah tersebut yakni wabah yang disebut dengan wabah uju, penyakit lapar. Yakni seseorang diserang oleh, tidak tahu apakah itu kuman atau virus atau bakteri ataukah yang semisalnya. Al-muhim satu penyakit yang menyerang pada dirinya, di mana dia ini orang terkena penyakit tersebut, dia akan senantiasa kelaparan. Bukan dia tidak makan, makan banyak, tetapi tidak pernah kenyang. Makan berapapun tidak pernah merasakan kenyang. Yang terasa hanya lapar dan lapar dan lapar sampai meninggal dunia. Ini penyakit yang mengerikan. Dan ada dan pernah menimpa di bumi ini penyakit yang seperti ini. Apakah pernah di Indonesia? Pernah dengar satu jenis penyakit seperti ini? Iya, benar. Masya Allah. Pernah ya? Masya Allah. Ini penyakit yang sangat mengerikan, yang disebut dengan wabah uju. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa penyakit tersebut pernah terjadi di Saudi. Pernah menimpa orang-orang yang ada di Saudi Arabia. Sehingga tahun tersebut disebut dengan Sana 7, tahun kelaparan. Karena banyaknya orang yang terkena penyakit lapar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah satu contoh daripada ujian Allah Subhanahu wa taala diberinya satu penyakit wabah yang disebut dengan wabah ulju atau penyakit nar. Penafsiran yang kedua, makna daripada bisyai minaju, sedikit daripada rasa lapar, adalah Allah uji dengan kemarau yang panjang. Diuji dengan kemarau paceklik. Yang dengan itu menyebabkan tentunya hasil panen yang sangat berkurang. Tanaman-tanaman tidak ada yang bisa tumbuh. Kelaparan dan kehausan, dahaga menyerang manusia. Ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan di saat satu tahun penuh misalnya kemarau, atau dua tahun, atau tiga tahun. Sekarang ini terjadi kemarau misalnya di sebagian tempat sampai kekeringan, tapi tempat yang lain masih ada air yang menggenang. Masih bisa air keluar dari tempat-tempat yang lain sehingga bisa disuplai dari tempat yang lain. Bayangkan jika kemudian kemarau tersebut merata kepada setiap tempat di satu negeri, hanya satu tahun begitu saja sudah akan membawa kepada malapetaka yang besar. Wallahu musta'an. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya curah hujan itu pada hakikatnya dalam setiap tahunnya sama saja, yakni dari sisi kuantitasnya sama curah hujan tersebut. Hanya saja yang dibedakan adalah tempat jatuhnya. Dijatuhkan di mana, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Di saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki satu negeri untuk diuji dengan kemarau, maka air hujan yang jatahnya untuk dijatuhkan di tempat tersebut, Allah jatuhkan di di lautan sana. Jatuhnya di tempat-tempat yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Itu jika Allah mengendakinya. Jadi untuk kuantitas itu sama curah hujan, tidak berbeda dalam hadis yang sahih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan datang suatu saat, suatu masa nanti di mana kaum muslimin akan diuji dengan rasa lapar yang luar biasa, di mana mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman yang mereka jadikan makanan dan minuman mereka, yang menggantikan makanan dan minuman mereka adalah zikrullah. Satu ujian yang sangat berat sekali. Dan akan datang masanya. Kita tidak tahu kapannya, tetapi akan datang masanya. Di mana manusia dalam keadaan, ya ini kaum muslimin, dalam keadaan mereka diuji dengan kelaparan dan kehausan. Mereka hanya menggantikan makanan mereka hanya dengan zikrullah. Berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani di saat Allah mentakdirkan keluarnya Dajjal. Dajjal ini akan datang kepada satu negeri, kemudian negeri yang beriman kepada Dajjal akan dimakmurkan sama Dajjal. Bumi yang tandus akan menjadi subur makmur. Sebaliknya, jika dia datang kepada orang yang beriman dan mereka menolak Dajjal ini, bumi yang subur akan menjadi gersang. Api seketika tidak ada air hujan, tidak ada tanaman dan sebagainya. Ternak-ternak mereka mati semuanya. Manusia yang hidup di situ hanya dengan zikrullah. Bertahan seperti itu, ada yang meninggal dunia dan syahid insyaallah, dan ada pula yang masih bertahan dengan izin Allah, dengan kepayahan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa. Dan Nabi Isa itulah yang kemudian sebagai sesuatu yang telah Allah takdirkan membunuh Dajjal dan mengembalikan umat manusia kepada agama Islam. Kemudian orang-orang tersebut akan diusap oleh Nabi Isa dan ditunjukkan tempat kedudukan mereka di surga. Dapat di dalam hadis-hadis dan berita-berita sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nafsin minal amwal, di dalam ayat ini diberitakan pula kekurangan daripada harta benda. Ditafsirkan oleh sebagian mufassirin maknanya adalah krisis moneter. Di antara bentuk ujiannya adalah nafsi minal amwal, yaitu nafsul iktisab, krisis moneter. Yakni kefakiran, kemiskinan merata di mana-mana. Adapun saat ini kalaupun kita menyebutnya sebagai krisis moneter, ya, akan tetapi kita masih mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Masih banyak, walhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Diuji negeri kita dengan berbagai macam ujian-ujian, walhamdulillah. Belum sampai dataran kemudian sampai kelaparan misalnya. Mungkin sebagian dari saudara-saudara kita ada yang sampai demikian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesabaran dan berikan hidayah kepada mereka kepada Islam yang sahih, yang benar, sehingga bernilai pahala apa yang mereka alam. Juga disebutkan tilakul mada wal fakr ya ta'akar iktisaduha, menjadi negeri-negeri yang terbelakang dalam sisi ekonomi. Karena kusumatuha dikuyu, dan pemerintahnya terlilit oleh hutang-hutang yang besar. Hutang negara kita ini sampai ribuan triliun sekarang ini. 5.000 triliun, iya. Allahumma musta'an. Semoga Allah SWT memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, bagi penguasa kita, pemerintah kita. Lepas daripada krisis moneter, lepas daripada lilitan-lilitan hutang tersebut. Dan sebenarnya, meskipun itu adalah ujian, itu belumlah seberapa. Ujian-ujian yang terkait dengan harta benda dunia itu belumlah seberapa. Yang lebih berat daripada itu adalah jauhnya kaum muslimin daripada Islam sahih. Jauhnya kaum muslimin daripada pemahaman Islam yang benar. Jauh jauhnya kaum muslimin daripada mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itulah musibah yang paling besar. Ya, krisis moneter, terlilit hutang 5 ribuan lebih triliun itu masih kecil, belum ada apa-apanya. Kalaupun kita mati dalam keadaan masih terlilit hutang, itu yang menanggung bukan kita. Yang ditanya juga bukan kita. Tetapi masing-masing kita akan ditanya terhadap kaitannya agamanya, terhadap pengamalannya Al-Quran, hadis Rasul, terhadap pendalamannya syariat Rasul, ya, ahkam daripada syariat, itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, "Laisal faqr akhafu 'alaikum," bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, kata beliau. Bukan kefakiran. "Walakinni akhafu 'alaikum an tusabba 'alaikum ad-dunya sabban." Yang aku khawatirkan menimpa kalian justru di saat dunia itu ditimpakan kepada kalian, dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian dengan selebar-lebarnya. "Fatata batuha kama tatabaqat alladzina min qablikum." Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengejar-ngejarnya. "Fahlikakum kama halakatkum," dan kemudian membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Wallahul musta'an. Maka kekurangan harta benda ini juga merupakan ujian yang disikapi dengan kesabaran. Meskipun tentunya kalau kita bicara tentang asbab, ya tentunya di sana ada sebab-sebab kenapa bisa terjadi seperti ini dan seperti itu. Akan tetapi pada hakikatnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita salahkan siapa-siapa. Jangan kita salahkan pemerintah ataupun fulan dan alam. Salahkan diri-diri kita. Kenapa? Karena kita jauh daripada aturan-aturan agama kita. Kaum muslimin adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Di saat mereka meninggalkan aturan-aturan agamanya, agama Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan dengan cara apapun. Ya, sekedar kefakiran itu masih sangatlah ringan. Pada tahapannya, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melepaskan perlindungannya kepada kaum muslimin karena mereka jauh dari agamanya, maka bisa jadi kemudian kaum muslimin ini ibarat makanan yang siap santap di hadapan musuh-musuhnya. Tidak hanya kefakiran, dilibas habis oleh musuh-musuh kita. Terjadi di berbagai macam tempat. Wallahu musta'an. Tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas, tidak ada, ya, berbagai macam malah petaka di sana. Wallahu musta'an. Tidak ada ketentraman. Kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenyamanan, keamanan, ketentraman, terlepas dari sekian banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Maka kita harus mensyukurinya dan untuk kemudian memperbaiki keadaan ini dengan cara bagaimana? Mempelajari agama kita, kembali kepada dinul haq, dinul Islam, yang akan membawa kepada izzah, kepada kemuliaan. Wal angkus, juga kehilangan daripada jiwa, kekurangan harta dan kehilangan jiwa. Ya, ini kemarin bisa bersifat, yakni kolektif ataupun bersifat banyak begitu, apa namanya, seperti wabah penyakit yang menimpa, kemudian terjadi banyak kematian, atau mungkin endemi daerah-daerah terkena wabah, semisal DBD dan semisalnya. Ini juga merupakan bentuk daripada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya itu harus dijalani dengan sabar. juga diceritakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasannya pernah terjadi di Saudi ya. Satu wabah di daerah Najd. Wabah yang sangat mengerikan dan tahun tersebut dikenal sebagai Sanatul Rahmah. Tahun Rahmat. Demikian mereka menyebutnya, Sanatul Rahmah, karena banyaknya kematian-kematian disebabkan wabah tersebut. Satu penyakit di saat dia masuk kepada satu keluarga, maka satu keluarga itu akan habis semuanya. Satu persatu meninggal dunia secara bergiliran, satu persatu sampai habis satu keluarga pun. Di saat kemudian mengena pada keluarga lain juga demikian. Sehingga pernah di tempat tersebut, di masjid yang tempatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengajar pada waktu itu, dalam setiap waktu-waktu sholat di daerah, di masjid besar Unaizah, dalam setiap waktu-waktu sholat itu disolatkan jenazah itu tidak hanya 1, 2, 3, sekian banyak jenazah pada setiap waktu sholat ya. Subuh sudah ada berjejer jenazah, nanti duhur sudah ada lagi berjejer jenazah, asar berjejer lagi jenazah, seperti itu. Ini merupakan musibah yang sangat mengerikan. Dan para mufassirin menyebutkan antara kekurangan jiwa di sini adalah yakni kematian disebabkan karena usia ya, disebabkan karena usia memang sudah sepuh kemudian meninggal dunia, itu juga ujian walaupun sudah sepuh memang sudah apa istilahnya usianya ya, usia yang sudah uzur, akan tetapi tetap akan menyisakan rasa ya di dalam hati-hati kita orang yang kita cintai meninggal dunia, rasa berat, dan itu adalah ujian juga karena penyakit ya. Juga di antara yang disebutkan adalah karena jihad sabilillah, itu juga ujian di saat jihad syar'i yang wajib misalnya, maka di saat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, maka itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tamarat, demikian pula at-tamarat, kekurangan buah-buahan. Ini tentunya di antara ujian-ujian yang paling ringannya, sehingga disebutkan yang paling terakhir. Ya, ini gagal panen. Sudah terlihat masyaallah tinggal hitungan jari dan nanti akan bisa panen. Mungkin 7 hari, 5 hari sudah bisa panen raya. Tiba-tiba dalam hitungan ya semalam, 2 malam habis semuanya oleh orang. Bisa terjadi. Habis ludes. Itu kalau bukan orang yang beriman diuji seperti itu bisa pingsan dia. Bahkan bisa meninggal dunia serangan jantung seketika. Ini bayangannya sudah nanti saya akan bisa panen besar, alhamdulillah sudah punya rencana ini dan itu, beli ini, beli itu dan sebagainya, ternyata sampai di sana habis ludes dalam semalam. Dan kalau sudah orang yang nyerang itu tidak bisa apa-apa sudah. Tidak ada cara untuk bagaimana mengatasinya. Habis. Adapun orang-orang yang beriman di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang seperti itulah qadarullah. Kita tidak berharap itu ditakdir oleh Allah. Seandainya diujikan kepada kita, maka kesabaran adalah menjadi kuncinya dan jawabannya. Di saat seseorang bersabar diuji dengan yang demikian, Allah gantikan nanti yang lebih baik. Itu janji Allah ya. Tetapi ingat, sabar. Dan sabar itu di saat pertama kali kita menyaksikan, mendapatkan hal tersebut, kita langsung mengeluarkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma, Allahumma ajirni fi musibah, berarti wahlukli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepadaku pada musibahku ini dan berikan pengganti yang lebih baik pada diriku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Entah dari arah mana Allah akan menggantikan. Dan dia mendapatkan pahala. Pahala yang besar. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan penafsiran bahwasannya al-khauf yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah khaufullah ta'ala, rasa takut, sedikit rasa takut, dan ini rasa takutnya kepada Allah ta'ala. Waju siyam Ramadan, dan rasa lapar adalah di saat mereka melaksanakan puasa Ramadan. Wa naqsun minal amwal, dan kekurangan daripada harta benda, ada uzrah wa sadaqat, yakni di saat mereka harus wajib ini ya, mengeluarkan zakat dan sedekah. Di saat mereka mengeluarkan zakat dan di saat mereka dihasung untuk bersedekah. Maka ini adalah perintah-perintah Allah yang itu merupakan ujian. Seluruh daripada perintah Allah adalah ujian. Rasa takut kepada Allah itu adalah ibadah dan itu ujian. Seseorang yang tidak merasa takut kepada Allah di dunia, maka Allah akan timpakan rasa takut nanti di akhirat. Sedangkan rasa lapar ini adalah bentuk daripada perintah Allah untuk menjalankan puasa Ramadan. Kenapa disebut puasa Ramadan saja, padahal di sana terdapat syariat banyak tentang puasa? Karena yang fardu ya puasa Ramadan. Adapun puasa-puasa yang lain itu bukan sesuatu yang fardu. Tentunya setiap mukmin pasti akan merasakan iya kan? Rasa lapar. Kenapa? Karena dia harus melaksanakan puasa Ramadan. Itu tafsiran daripada Imam Syafi'i. Demikian pula dia harus kehilangan sebagian daripada hartanya secara zahir, meskipun pada hakikatnya dia tidak hilang. Justru inilah harta yang hakiki yang akan tersimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Kemudian wal anfus, dan kehilangan jiwa, itu kata Imam Syafi'i al-amrad, yakni dengan penyakit. Wa tamarat, dan buah-buahan di sini tamarat diartikan oleh Imam Syafi'i mautul aula, yakni kehilangan anak, kematian anak. Anak disebut tamarat buah. Kenapa? Li'anna waladarrodul tamratu qalbi. Nah, anak seseorang adalah buah daripada hatinya. Sehingga sering bahasa kita pun juga demikian, bahwa anak itu adalah buah hati. Buah hati diambil oleh Allah, buah hatinya. Di dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata waladul 'abd qala Allah li malaikatihi," apabila meninggal dunia anak seseorang, Allah Azza wa Jal berfirman kepada para malaikatnya, "Aqabtum walada 'abdi?" Apakah kalian mencabut nyawa anak dan hambaku? Qalu na'am. Para malaikat menjawab, iya. Qalu aqabtum tamratu 'abdi? Apakah kalian mengambil buah daripada hatinya? Apakah kalian mengambil buah hatinya? Yani anaknya maksudnya. Qalu na'am. Para malaikat menjawab, iya. Maka kemudian Allah menyatakan, "Famadza qala 'abdi?" Lantas apa yang diucapkan oleh hambaku tadi di saat demikian kondisinya? Qalu, para malaikat menjawab, "Istirja'a wa hamidat." Dia mengucapkan istirja' dan memujimu. Diuji oleh Allah dengan kematian orang yang paling dikasih, paling dicintai, bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan istirja', "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Allahumma akhlifli fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha." Kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat kita tertimpa musibah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ubnu lahu baitan fil jannah." Bangunkan untuknya satu rumah di surga. Wasamuhu baitul hamdi, dan sebutlah, namailah rumah tersebut sebagai baitul hamdi. Satu rumah di surga yang namanya adalah baitul hamdi. Itu bagi orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kematian putranya, anaknya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan istirja', "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."